pertama kali memandangmu, pertama kali mengenalmu, pertama kali menyentuhmu, bergetaran jiwaku. Sangat berkesan di hatiku, tibalah saat yang kutunggu. Hatiku luluh karenamu, Dewi pujaanku. Pusaramu, Bougainville merah.